Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan soal kedaulatan. Kedaulatan itu keikhlasan, kesediaan, dan mungkin juga keberanian dan istiqomah untuk berada pada wilayah qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Qadha dan qadar itu penjelasannya pasti detail, pasti luas ya, tapi titik beratnya adalah kalau Anda dijadikan jagung ya Anda istiqomah jadi jagung. Nah, Anda harus mengenali kejagungan Anda atau kekedelaian Anda atau keberasan Anda atau kemanggaan Anda. Anda harus menemukan, itulah gunanya pendidikan. Pendidikan sebenarnya media di mana guru-guru dan sekolahan itu memandu anak-anak supaya menemukan dirinya. Karena punya nanti kan man arafa nafsahu. Kan gitu. Nah, kita ini seluruh sistem yang kita alami ini kan tidak memandu kita untuk menemukan man arafa nafsahu, tapi untuk menjadi seperti yang dikehendaki oleh sistem. Kalau kita menyebutnya di istilah modern kan behavioristic education. Jadi satu pendidikan perilaku yang diorientasikan untuk menjadi pegawai di industri-industri. Jadi orang tidak peduli dia qadha dan qadarnya apa, yang penting dia pinter ini, kerja di situ. Gitu. Nah, sekarang qadha dan qadar ini sebenarnya terhadap apa? Qadha dan qadar itu kan ketentuan Allah atas diri kita. Terus ini adalah harga dari Allah tentang diri kita. Maka kita harus punya harga diri. Apa diri itu? Diri adalah yang ditetapkan oleh Allah melalui qadha dan qadar itu. Kalau ngomong kedaulatan lebih lengkap, ya kita berdaulat iman kita, berdaulat terhadap Quran kita, berdaulat terhadap Rasulullah kita. Berdaulat artinya kamu meletakkan diri betul-betul secara jujur untuk mengikuti Rasulullah, untuk mewacanakan Al-Quran dan seterusnya. Nah, kalau kita singkat, kedaulatan itu menyangkut tiga hal kalau menurut Rasulullah. Kamu berdaulat atas harta bendamu, rumahmu, uangmu, pekerjaanmu, dan seterusnya. Terus berdaulat atas harga dirimu, qadarmu tadi, dan berdaulat atas nyawamu. Meskipun mu di sini kan sebenarnya pinjaman dari Allah. Ini bedanya sama orang modern. Makanya di Islam tidak ada hak asasi manusia, yang ada hak asasi Allah. Karena Allah mengatakan di banyak ayat, mudah-mudahan sempat kapan-kapan, bahwa kamu lihat itu, pihak-pihak lain yang dituhankan, yang dialohkan, seolah-olah itu adalah saya. Mereka tidak punya saham apa-apa, mereka tidak bisa membuat kehidupan, mereka tidak bisa menciptakan setetes embun, mereka tidak bisa menumbuhkan daun-daunan, dan seterusnya. Nah, kita ini tidak belajar berdaulat. Di sekolahan, dimanapun, di pesantren, kita tidak diajari untuk arofa nafsahu. Bagaimana mau arofa rebahu? Karena kita tidak dibiasakan dan di workshop atau dididik, ditaklim, ditakdib, ditarif dan seterusnya, tadris untuk arafah nafsah. Maka kita tidak punya konsep kecuali satu benda sama nyawa. Ya nyawa oke. Kita mempertahankan nyawa, kita mempertahankan harta benda, tapi kita tidak punya konsep mengenai harga diri, martabat. Dan tidak adanya konsep di mana kita harus mempertahankan harga diri, yaitu qadha dan qadarnya Allah, itu yang membuat kita kecolongan sangat banyak hal. Kita tidak punya harga diri sebagai diri sendiri, kita tidak punya keputusan sendiri, selalu berdasarkan jare TV, jare iklan, jare iko, jare iki, kan begitu. Terus kita ikut semua. Terus kita tidak berdaulat sebagai bangsa, kita tidak berdaulat sebagai pemerintah, kita tidak berdaulat sebagai negara, kita tidak berdaulat sebagai masyarakat. Kita selalu menjadi pengikut, menjadi mukallidin, menjadi orang-orang yang anut grupyuk, rubu-rubu gedang. Jadi tidak usah soal yang gede-gede. Besok saya akan ceritakan yang kecil-kecil aja soal kedaulatan. Tapi saya kira menurut saya mulai agak khusus memikirkan martabat hidup. Dan martabat itu tidak ditentukan oleh kemauanmu, tapi ditentukan oleh qadha dan qadarnya Allah. Kamu dijadikan kamu dengan rambut seperti itu, kamu tidak bisa bikin sendiri. Dengan hidung sepanjang itu tidak bisa bikin sendiri. Allah yang menentukan dan kamu harus punya harga, memberi harga kepada qadha atau ketentuan Allah tadi itu, dan kamu pertahankan harga itu. Nanti kalau kamu jadi pemimpin bangsa, kamu akan bisa mempertahankan harga diri bangsamu. Tidak gampang-gampang utang, mampu bernegosiasi, mampu berdiplomasi, mampu mempertahankan harkat martabat bangsa dan negara ini di tengah dunia yang kejam ini. Jadi saya kira menurut saya mohon, saya persilakan bersama saya untuk coba khusus mikirin harga diri sebagai manusia dalam qadha qadarnya Allah, dan supaya kelak kita bisa menjaga harga diri bangsa kita yang sekarang ini sudah ambruk dan merosot dan diinjak-injak oleh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.